Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang melimpahkan kepada kita semuanya ni'amah, nikmat-nikmatnya, al-zahirah wal-batinah, Zat yang melimpahkan kepada kita nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, wa nikmat as-suluk ala sunnah, nikmat seorang dimudahkan untuk berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di zaman banyaknya firaq, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian kita merasakan nikmatnya sunnah, maka ketahuilah ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang wajib kita yakini dan ini termasuk bagian dari iman kepada Allah azza wa jal adalah kita mengimani, meyakini Allahu Jalla wa'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah. Qala Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, yang maha indah. Apa yang dimaksud dengan husna atau maha indah? Yang dimaksud dengan nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah, ay annaha dalatun ala sifatin kamilatin qad balagat al-kamal ghayatahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, yang setiap nama-nama Allah azza wa jal menunjukkan sifat-sifat yang maha agung, sifat-sifat yang maha sempurna, yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Tidak ada yang lebih di atas Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kewajiban kita semuanya terkait dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala adalah mengimani nama-nama tersebut, kemudian meyakini apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut, dari sifat-sifat yang maha sempurna. Setiap nama-nama Allah Jalla wa'ala mesti menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man akhsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala di antara namanya 99 nama. Iya, di antara nama-nama Allah adalah 99 nama, 100 kurang 1. Man akhsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang mengihsaknya maka dia akan masuk surga. Diterangkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan ihsa. Yang dimaksud dengan ihsa adalah mengetahui, menghafalkan nama-nama Allah, mengenal nama-nama Allah, meyakini makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut berupa sifat, meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tadi, kemudian dia beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, meyakini itu adalah nama-nama Allah, meyakini kandungan maknanya, berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara kebahagiaan dan nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba dimudahkan untuk mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Dari mana kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Dari ayat-ayatnya, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Kita tidak tahu nama-nama Allah kecuali dari Allah Azza wa Jal. Allahu Jalla wa'ala yang memberitahukan kepada kita siapa dia. Yakni apa nama-namanya, apa nama-nama Allah, siapa nama-nama Allah Azza wa Jal. Allahu Jalla wa'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim adalah nama Allah. Allahu Jalla wa'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia di antara namanya adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Jalla wa'ala di antara namanya adalah Al-Aliyyu dan Al-Azim. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk mengimani semua nama-nama Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Asy-Syakir. Allahu Jalla wa ala di antara namanya adalah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Dari mana kita mengetahui itu adalah nama Allah Jalla wa ala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan nama ini. Innas Safa wal Marwata min Sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha 'alai ay yattawafa bihima. وَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah Jalla wa'ala, dia adalah الشَّاكِر. الشَّاكِر adalah nama Allah. وَاللَّهُ شَكُورٌ. وَاللَّهُ شَكُورٌ. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah الشَّكُور. Demikian Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, min asma'ihi, di antara nama-namanya adalah Asy-Syakir, dan di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita juga meyakini bahwasanya nama Allah Asy-Syakir, nama Allah Asy-Syakur bukan sekedar nama, namun nama tersebut dalun ala sifat, menunjukkan sifat, yaitu sifatus syukur. Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat syukur. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat syukur, yakni Allahu Jalla wa'ala memberikan balasan kepada hambanya atas perbuatan-perbuatan baik mereka. Dan sungguh, balasan Allahu Jalla wa'ala atas hambanya adalah balasan yang sangat besar. Seorang hamba berbuat sedikit, namun Allahu Jalla wa'ala memberi balasan yang banyak. Seperti misalnya, contoh-contoh berikut ini. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan kalian bersedekah separuh korma. Subhanallah, Allahu Akbar, bersedekah separuh korma. Seorang diselamatkan dari neraka Allah Jalla wa'ala, dimasukkan dalam surga Allah Jalla wa'ala. Sifat syukur Allah Azza wa Jal adalah sifat yang maha besar, sifat yang maha sempurna. Perbuatan yang sedikit dari hambanya, Allahu Jalla wa'ala beri balasan yang banyak. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda tentang keutamaan dua rakaat salat qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh yang ringan untuk dilakukan, yang mudah untuk dikerjakan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu jalla wa ala adalah zat yang memiliki sifat ini, asyukur. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kisah seorang pemuda, masya rajulun waqad istadda alaihul atas. Ada seorang pemuda yang berjalan di tengah matahari, di terik matahari, di tengah padang pasir. Qad istadda alaihul atas, dalam keadaan haus. Fawajada bi'ran fanazala bi'ran, maka dia pun mendapatkan sumur dan dia turun untuk mengambil air minum dari sumur tersebut. Ketika orang ini keluar dari sumur, fawajada al-kalb, dia mendapatkan seekor anjing. Yalhas ya'kulu thara minal atas, menjulurkan lidahnya memakan tanah di sekitar sumur karena lapar, karena haus. Minal atas, maka pemuda ini mengatakan dalam dirinya, sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana aku tadi haus. Maka dia pun turun ke bawah dan dia ambil air minum untuk anjing tadi. Di akhir hadis dikatakan fasyakarallahu lahu faghafarallahu lah. Fasyakarallahu lah, Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya. Allah jalla wa'ala di antara sifatnya adalah syukur. Fasyakarallahu lah, Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur memberi balasan kepada orang ini. Faghafarallahu lahu, maka Allah jalla wa'ala mengampuninya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kisah ini terkait dengan seorang wanita pezina, seorang pezina dari Bani Israel yang dia kehausan. Kemudian dia turun ke dalam sumur, minum dari air sumur. Ketika dia keluar, dia dapatkan seekor anjing dalam keadaan kehausan. Dia pun turun yang kedua kalinya, melepaskan sepatunya. Dia ambil air dari sumur tersebut dan diberikan kepada anjing tadi. Fasyakarallahu laha faghafarallahu lah. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah ampuni wanita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan betapa sempurnanya, betapa agungnya sifat syukur Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala melipat gandakan amalan. Setiap manusia yang berbuat satu kebaikan, maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah jalla wa ala 10 kali. Al hasanatu bi asri amsalihah. Setiap kebaikan. Adapun kejelekan, seorang melakukan kejelekan hanya dicatat oleh Allah jalla wa ala satu kejelekan. Dan seandainya seorang menginginkan melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukan kejelekan, tidak dicatat oleh Allah jalla wa ala kejelekan tadi, bahkan dicatat satu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang berbuat baik selalu dilipat gandakan oleh Allah jalla wa ala, dan lipatan yang paling sedikit adalah 10 kali lipat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan lebih dari itu semuanya. Perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah adalah seperti seorang yang menanam satu benih. Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan seorang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah jalla wa ala seperti seorang yang menanam satu benih. Satu benih tadi mengeluarkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai ada 100 benih atau 100 bulir. Maka Allah jalla wa ala melipat gandakan 700 kali lipat, dan itu bukan batasan dari apa yang Allah lipatkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah jalla wa ala melipat gandakan lebih dari itu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah jalla wa ala melipat gandakan lebih dari itu, di samping ayat ini juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dalam hadis Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fawalladhi nafs Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh kalau seandainya di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas. Kita memiliki emas sebesar gunung Uhud. Dan kapan itu kita miliki? Tidak mungkin kita memiliki gunung Uhud emas. Seandainya kita memiliki gunung Uhud emas dan kita infakkan itu semuanya fi sabilillah, di jalan Allah, mukhlishan lillah, tidak bisa sama sekali mengalahkan sedekahnya para sahabat, walaupun hanya satu mud milul kaffain, dua telapak tangan yang ditangkupkan, atau separuhnya, bahkan separuh dari gandum yang mereka keluarkan, separuh dari korma yang mereka keluarkan, tidak bisa dikalahkan dengan emas sebesar gunung Uhud yang kita keluarkan fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allahu jalla wa ala melipat gandakan amalan seorang hamba. Allahu jalla wa ala adalah zat yang memiliki sifat asyukur, dan syukur Allah jalla wa ala tentunya tidak sama dengan syukurnya makhluk, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', tidak sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita semuanya untuk mengimani nama-nama Allah jalla wa ala, dan juga mengimani sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, dan kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, memanggil Allah, menyanjung Allah, dan meyakini kandungan dari nama-nama tadi. Semoga Allah jalla wa ala memasukkan kita ke dalam jannahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya, meyakini maknanya, beribadah kepada Allah dengan nama-nama itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah jalla wa ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita merenungkan betapa besarnya sifat syukur Allah jalla wa ala. Kita sebagai hamba Allah diliputi nikmat-nikmat Allah jalla wa ala. Diberi umur, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah azza wa jal, diberi harta oleh Allah jalla wa ala. Semuanya dari Allah jalla wa ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semua dari Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang sangat sedikit, tidak banyak yang Allah perintahkan untuk kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, satu-satunya ilah, ilahul haq. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah jalla wa ala. Kita diperintahkan untuk melakukan yang sedikit dalam kehidupan yang terbatas ini di dunia. Kemudian apa setelah itu? Allah jalla wa ala memberikan balasan, yang balasan itu bukanlah harga dari apa yang kita lakukan dari perbuatan di dunia ini. Apakah mungkin dibandingkan balasan Allah dengan apa yang kita perbuat? Tidak. Kita berbuat kebaikan hanya sedikit, itu pun semuanya dengan nikmat Allah azza wa jalla. Kemudian setelah itu kita dimasukkan dalam sorga selama-lamanya, abadal abad, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Fa subhanallah maha suci Allah. Betapa besar sifat syukur ini. Kalau kita berbuat kebaikan, kemudian orang membalas kita, kita membandingkan balasan itu apakah sepadan atau tidak. Demikian pula ketika kita akan membalas orang ketika berbuat baik, kita pun terkadang berhitung-hitung, apakah yang saya berikan ini cukup? Ya ini paling tidak sama kita memberikannya. Dia memberikan kepada kita satu piring nasi, maka kita pun membalasnya dengan seharga itu. Tetapi ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, apakah seorang masuk ke dalam surga itu adalah harga dari amalan yang dia lakukan? Kalla, tidak sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak sama sekali. Kita melakukan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sangat sedikit, kemudian setelah itu kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke surga Allah Jalla wa'ala selama-lamanya. Ini semuanya menunjukkan betapa besarnya sifat syukur Allah Jalla wa'ala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kita tidak masuk ke dalam surga karena amalan kita, yakni amalan itu sebagai harga dari surga, tidak sama sekali. Tetapi kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan untuk mendapatkan rahmat itu, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat, untuk berinfak, untuk melakukan kebaikan, yang semuanya itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.